Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang sangat besar setelah kenikmatan al-Islam wal iman adalah kenikmatan seorang mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari al-ilmu mabniyun al-kitab wa sunnah, mempelajari ilmu yang berdasarkan atau dibangun di atas pondasi Alkitab dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kitab yang berjudul Kewajiban-Kewajiban yang harus diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas di antara perkara yang wajib untuk diketahui adalah dua pondasi di dalam agama Islam yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yaitu pondasi yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Pondasi yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Ini pondasi yang pertama di dalam Islam. Dan pondasi yang kedua adalah al-ingzaru anisyirki fi ibadatillah. Al-ingzar, peringatan dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibersihkan amalan-amalan tersebut dari perbuatan-perbuatan syirik. Adapun sekarang kita akan memasuki bab berikutnya. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, adillatu hadihi syuruti min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya adalah tentang dalil-dalil hadihi surut tentang syarat la ilaha illallah min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang diambil dari Alkitab yaitu Al-Quran. Dalil-dalil yang diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Kata beliau dalilul ilmi, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Ini merupakan syarat terpenting terkait tentang syarat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut mengetahui maknanya. Yang dimaksud, kata beliau, adapun yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu bima'naha al-muradu minha wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang makna la ilaha illallah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang makna la ilaha illallah. Ini yang pertama kali harus diketahui oleh setiap muslim. Tentang makna la ilaha illallah, artinya itu apa? Kemudian yang kedua adalah al-muradu minha. Apa yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah? Kemudian apa yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dan apa yang harus ditetapkan oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita supaya mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu harus mengetahui maknanya. Dia harus mengetahui apa yang harus ditinggalkan. Karena pada kalimat la ilaha itu memiliki makna nafyun, menafikan, meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini pada kalimat la ilaha. Adapun pada kalimat illallah artinya adalah isbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau kalimat tersebut digabung menjadi satu kalimat la ilaha illallah, itu maknanya orang tersebut meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dalil berikutnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Wa qaluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang syahida bil haqq, yang mempersaksikan dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ai bila ilaha illallah, itu orang yang dia bersaksi tentang kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Apa maknanya? Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, mereka mengetahuinya. Yaitu biqulubihim, mereka mengetahui dengan hati-hati mereka. Ya. Tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengetahui dengan hatinya, mengimani dan meyakini dengan hatinya. Manataku bihi bi alsinatihim. Mereka mengetahui, mengimani, meyakini dengan hati-hati mereka apa yang telah diucapkan oleh mereka dengan hati-hati mereka. Ya. Sehingga tatkala mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tatkala mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya, maka hatinya pun harus meyakini, hatinya pun harus mengimani tentang kalimat tersebut, tentang kalimat yang diucapkannya. Dia harus meyakini tentang wajibnya meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang keadaan orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata tidak mengetahui maknanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha lam tanfa'hu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Kata beliau, kalau seandainya ada seorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau seandainya ada seorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa huwa la ya'lamu ma'naha, akan tetapi dia tidak mengetahui artinya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mengetahui artinya, maknanya. Apa yang dimaukan oleh kalimat tersebut, terkandung apa saja. Maka kata beliau, lam tanfa'hu. Maka, barakallahu fikum, ucapan orang tersebut yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat. Sehingga kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa diimani di dalam hatinya, maka lam tanfa'hu, kalimat tersebut tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Dikarenakan orang tersebut tidak meyakini apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah yang dituntut, diperintahkan supaya meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu harus mengetahui maknanya, harus mengetahui apa yang terkandung pada kalimat tersebut. Sekarang akan disebutkan dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnah Adapun dalil dari sunnah, dalil dari hadis. Kata beliau, al-hadithu thabitu fis sahih. Hadis yang thabit, yang disebutkan di dalam sahih al-Bukhari. An Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia bernama Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia, Dhu Nurain, yang dijuluki memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang mazlum, terbunuh dalam keadaan terzalimi oleh orang-orang Khawarij. Inilah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man mata, barang siapa yang dia mata, meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dan dia dalam keadaan mengetahui arti la ilaha illallah, faham artinya, faham maknanya, apa yang dimaukan pada kalimat tersebut, orang tersebut mengetahuinya, apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, dia mengetahuinya, apa yang harus ditinggalkan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahuinya. Maka orang yang dia mati dalam keadaan mengetahui makna la ilaha illallah, Nabi SAW menyebutkan dakhalal jannah. Maka orang tersebut masuk ke dalam sorga. Ini orang yang meninggal dalam keadaan ya'lamu la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui rukun-rukunnya, mengetahui kandungan-kandungannya, apa yang harus dijalankan dan apa yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin. Yang kedua adalah al-yaqin. Adapun dalilul yaqin, adapun dalil tentang al-yakin, dalil yang menunjukkan di antara syarat la ilaha illallah adalah al-yakin, qaluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Atau sebelumnya, apa yang dimaksud al-yaqin? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dibarengi dengan al-yaqin. Maka dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah bi an yakuna qailuha mustaqinan bima tadullu alaihi. Maknanya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini terhadap apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus meyakini apa yang terkandung pada kalimat tersebut. Wa in kana syakan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Maka kalau orang tersebut meragukan terhadap apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, maka tidaklah bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallah. Dia meragukan, dia ragu terhadap kalimat tersebut, maka tidaklah bermanfaat. Walaupun orang tersebut lailan wa nahara, siang dan malamnya senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata dia tidak meyakini di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Maka dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya? Karena yang namanya keimanan itu harus benar-benar jujur. Dan yang namanya keimanan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang itu bisa mengaku. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang penyair Arab, mengatakan kullu nasi yada'i wa shala bilaila wa laila la tukiru bidzalik. Semua manusia mengaku dirinya memiliki hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakuinya. Begitu juga semua orang bisa mengaku dirinya beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an siapakah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah sebutkan innamal mu'minun, hanya saja mereka orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, setelah itu kemudian mereka tidak ragu sama sekali di dalam keimanannya. Sehingga tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, benar-benar dibarengi dengan keyakinan, tidak ada ragu sedikit pun. Setelah itu mereka adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin sejati. Mereka adalah orang yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Sehingga jihadnya adalah fi sabilillah, artinya adalah ikhlas dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala supaya mulia. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak dibarengi dengan keraguan-keraguan. Setelah itu mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Barakallahu fikum. Maka ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka beliau menyebutkan wa in kana murtaban kana munafiqan. Maka kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi orang tersebut ragu, maka dia seorang munafiq. Seorang munafiq. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, fashtaratu fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi qanuhum lam yartabu ay lam yasukku fa amal murtabu fa huwa minal munafiqin. Perhatikan di sini, maka disyaratkan fi sidqi imanihim billah, maka disyaratkan fi sidqi imanihim, ya. Maka disyaratkan fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi, tentang jujurnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. apa syaratnya seorang dikatakan jujur dalam keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya? Qanuhum lam yartabu, itu mereka tidak ragu sedikit pun. Sehingga apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya, Allah subhanahu orang tersebut mengimaninya, meyakininya, tidak mendustakannya, tidak ragu sedikit pun. Walaupun perkara yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dipikir dengan pikiran kita tidak masuk akal, tapi kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim harus mengimaninya, tidak boleh ragu. Sehingga disyaratkan orang itu jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya tatkala mereka tidak ragu. Alam yasuku, artinya mereka tidak ragu-ragu. Fa'amal murtabu fahuwa minal munafiqin. Adapun murtabu, orang-orang yang ragu di dalam keimanannya tatkala datang khabar dari Rasul sering diragukan, maka orang-orang yang ragu fahuwa minal munafiqin. Adapun mereka orang-orang yang ragu di dalam keimanannya, mereka adalah dari golongan orang-orang munafiqin. Yang Allah sebutkan bahwasanya al-munafiqun fidarkil asfali minanar, berada di dalam keraknya neraka. Barakallahu fikum. Kemudian ini dalil dari Al-Quran. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil dari As-Sunnah, dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah. Al-hadithu thabitu fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Wa fi riwayatin la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima wa yuhjabu anil jannah. Disebutkan di dalam sunnah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah satu sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak menimba hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu contoh orang yang sangat sabar di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku ini utusan Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Maka tidaklah hamba tersebut bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ghairu syakin, tidak dibarengi dengan keraguan-keraguan tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibarengi dengan al-yakin illa dakhalal jannah, kecuali Allah memasukkan orang tersebut masuk ke dalam jannah. Ini orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ghairu syakin, tanpa dibarengi keraguan raguan, benar-benar yakin. Illa dakhalal jannah, kecuali orang tersebut masuk ke dalam jannah sorga. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wafi riwayatin, di dalam riwayat lain, layak layal qallahu bihima abdun, tidaklah seorang bertemu dengan Allah, seorang hamba bertemu dengan Allah, bihima, dengan membawa dua kalimat tersebut. Dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mengucapkannya ghairu sakin, tanpa dibarengi keraguan, dibarengi dengan al yakin, maka orang tersebut tidak akan terhalang dari sorga. Artinya orang tersebut masuk ke dalam jannah. Ini apabila dibarengi dengan al-yakin. Barakallahu fikum. Dalil berikutnya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aidha, min hadisin tawilin, hadis yang cukup panjang, sehingga di sini diambil syahidnya saja, pembahasannya saja. Nabi mengatakan, man lakita min warai hadzal haiq yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu wabashirhu bil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, man lakita, barang siapa yang bertemu dengan kamu wahai Abu Hurairah, min warai hadal haid, di balik tembok ini, ternyata orang tersebut yashadu alla ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah, mustaqinan biha qalbuhu, dalam keadaan dia meyakini dengan hatinya terhadap kalimat la ilaha illallah, fabashirhu bil jannah, maka beri taukan kabar gembira kepada orang tersebut. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dibaringi dengan al-yakin, beritaukan kepadanya bil jannah, dia akan mendapatkan sorga. Ini orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barakallahu fikum, dibarengi dengan al-yakin dari dalam hatinya, maka orang tersebut dijamin masuk ke dalam jannah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Yeah. Sebelum kita membaca dalil yang menunjukkan atau pentingnya ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ikhlas. Kalimat ya, kalimat yang sering kita dengar, bahkan kita sering didorong supaya ikhlas di dalam mengamalkan suatu ibadah, suatu amalan. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di antara syaratnya adalah harus ikhlas. Orang yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan, maka di antara syaratnya adalah harus ikhlas. Sehingga sekecil apapun suatu ibadah harus dibarengi dengan ikhlas. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan yang dimaksud dengan ikhlas. Kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ibis syirki. Ikhlas adalah tasfiyatul amal, membersihkan suatu amalan dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Bisalihin niyah, dengan niatan yang baik. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. membersihkan semua amalan-amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar jelas akan menghapus semua amalan, tapi begitu juga syirik kecil. Maka kita harus hati-hati, jangan meranggap remeh, ya, jangan teruslah, itu kan cuma syirik kecil, ya, sehingga dianggap remeh. Syirik kecil ini namanya, tapi dosanya dosa besar. Maka disebutkan, maka orang yang dia ikhlas, dia membersihkan amalan-amalan tersebut dari kotoran-kotoran syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka Nabi SAW sangat khawatir kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum kalau sampai terjangkiti syirkul ashghar, syirik kecil. Sehingga Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashghar. Qalu wa ma syirkul ashghar ya Rasulullah? Qala arya. Perkara yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, menimpa kalian adalah syirik kecil. Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, syirik kecil adalah arya. Itu diantara contoh syirik kecil adalah perbuatan riya. Seorang memperindah, memperbagus amalannya dengan tujuan supaya apa? Dipandang, dilihat oleh manusia. Barakallahu fikum. Maka bila sebutkan di antara dalil yang memerintahkan supaya kita ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah qaluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah sebutkan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala agama yang khalis, agama yang ikhlas, agama yang mengajak manusia ikhlas beribadah kepada Allah, itu adalah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah illa, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah semata. Mukhlisina lahuddin, dan mengikhlaskan hanya untuk Allah agama. Hunafa, agama yang hanif, yaitu agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah dalil dari Al-Quran yang memerintahkan supaya kita ikhlas di dalam melakukan suatu amalan, terlebih dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung dan sangat besar. Barakallahu fikum. Adapun dalil dari sunnah, kata beliau, wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, al hadithu thabitu fis sahih, hadis yang telah thabit di dalam sahih, ya, hadis yang telah thabit di dalam sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala as'adun nasi bisafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nabi menyebutkan, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, bisafa'ati, untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Siapakah orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia ikhlas dari dalam hatinya. Tidak bukan karena manusia, pujian manusia, dan seterusnya. Tapi benar-benar khalisan min qalbihi. Dia ikhlas dari dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum harus didasari dengan ikhlas. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, kalimat tauhid yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Kemudian dalil yang berikutnya dari sunnah yang menunjukkan di antara syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Fa fi sahih an Itsban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam sahih, di sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Itsban bin Malik, dari Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi 'azza wa jal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harrama 'alan nar, mengharamkan bagi neraka, mangkala bagi orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajhallah, bertujuan bidzalik dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia mengharapkan wajahnya Allah, artinya ikhlas karena Allah. Maka orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, Allah haramkan bagi orang tersebut an-nar, Allah haramkan bagi orang tersebut neraka. Dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah sangatlah banyak yang memerintahkan supaya seorang itu ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di dalam menjalankan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalil berikutnya disebutkan adalah as-sidqu. Di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu, jujur. Di antara syarat la ilaha illallah, orang tersebut dia harus jujur. Apa yang dimaukan jujur di sini? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut harus jujur. Apa yang dimaksud jujur di sini? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa huwa an yaqula hadhil kalimata musaddiqan biha qalbuhu. Yaitu orang tersebut di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia benar-benar jujur dari dalam hatinya. Bukan karena terpaksa atau yang lainnya, atau karena tujuan-tujuan yang lainnya, tidak. Tapi orang tersebut benar-benar dia jujur dari dalam hatinya. Barakallahu fikum. Wa in qalaha bilisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadziba. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, tetap akan tetapi dia tidak jujur dari dalam hatinya. Lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya tidak jujur. Walam yusaddiq biha qalbuhu. Hatinya tidak jujur. Bagaimana orang yang seperti ini? Kana munafiqan kadziba, maka orang tersebut adalah seorang munafik yang pendusta. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya dan tidak jujur dari dalam hatinya, maka dia menjadi munafiqan kadhiba, menjadi seorang munafik yang pendusta. Karena di antara ciri-ciri munafik itu adalah al-kadhib, pendusta. Ya. Inilah ciri-ciri munafik adalah al-kadhib. Di dalam keimanannya, di dalam ucapannya, ya, orang-orang munafik adalah pendusta. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan ciri-ciri munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-cirinya, wa idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara orang-orang munafik tersebut berdusta. Barakallahu fikum. Maka di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita jangan sampai menjadi pendusta. Kita itu harus jujur sehingga benar-benar menjalankan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan hal demikian di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim, ahasibannas, apakah manusia mengira an yutraku, mereka itu akan dibiarkan, an yakulu amana, mereka mengatakan kami beriman. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengatakan kami beriman? Ya. Apakah Allah akan membiarkan begitu saja? Atau tatkala seorang mengatakan kami seorang salafi ahlus sunnah, apakah Allah akan membiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka itu tidak diuji. Ya. Allah akan menguji tentang kejujuran orang tersebut. Apakah dia benar-benar seorang ahlu tauhid yang mentauhidkan Allah? Apakah dia benar-benar jujur tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu akan diuji oleh Allah. Juga akan diuji oleh Allah apakah benar dia tatkala mengaku dirinya seorang salafi, seorang ahlu sunnah. Akan diuji, dimunculkan berbagai macam fitnah. Maka orang-orang yang tidak jujur di dalam pengakuannya, tatkala muncul fitnah, dia akan terbawa oleh arus fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim," dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Tatkala kita mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya seorang ahlu sunnah, seorang salafi, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dan siapakah orang-orang yang pendusta. Dengan ujian tersebut, orang itu akan ketahuan, oh ternyata si fulan itu adalah pendusta pengakuannya. Oh ternyata si fulan itu adalah sabar dalam keimanannya. Sehingga tatkala ujian demi ujian datang, dia tetap bersabar. Tidak menyebabkan orang tersebut lari dari kebenaran. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejujuran dan menjelaskan tentang bahayanya orang-orang yang pendusta di dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Perhatikan ayat ini baik-baik, merupakan nasihat kepada kita semua supaya kita bisa mengambil pelajaran di dalam ayat tersebut, supaya kita menjadi orang-orang yang jujur dalam keimanan kita, dalam pengakuan-pengakuan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nas, dan sebagian manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Sebagian manusia ada yang mengatakan demikian, tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, tidaklah mereka itu seorang mukmin, atau bukanlah mereka itu seorang mukmin. Padahal sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi Allah nyatakan tidaklah mereka itu seorang mukmin, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu bukan hanya dengan pengakuan dengan lisan, tapi harus barakallahu fikum jujur dalam pengakuannya, dibuktikan dengan amalan-amalan. Bahkan Allah sebutkan mereka itu, orang-orang yang seperti ini, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Itu keinginannya. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Wa ma yas'urun, dan mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Maka Allah sebutkan, kenapa orang tersebut demikian? Allah sebutkan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit nifaq, yaitu tidak jujur di dalam pengakuannya. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dikarenakan mereka itu adalah pendusta. Inilah hukuman bagi orang-orang yang pendusta. Dia akan mendapatkan adzabun alim, mendapatkan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dikarenakan mereka itu adalah berdusta di dalam keimanannya atau di dalam pengakuannya. Maka di sini ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, pentingnya sifat jujur di dalam keimanan, pentingnya sifat jujur di dalam pengakuan. Maka jangan sampai seorang itu menjadi pendusta ya, di dalam pengakuannya. Jangan sampai orang tersebut barakallahu fikum di dalam menyatakan dirinya menjadi seorang mukmin, di dalam mengatakan dirinya menjadi ahli sunnah, tapi ternyata justru mereka menjadi pendusta. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan wa minas sunnah. Setelah beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, sekarang beliau akan menyebutkan dalil dari as-sunnah. Ya. Dalil dari sunnah, bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah itu harus jujur. Wa minas sunnah, dalil dari sunnah, ma thabata fi sahihaini an Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah, apa yang telah thabit ditetapkan di dalam sahihain, di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Mu'adz ibni Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi illa haramahullahu ala nar. Mutafakun alaih. Ma min ahadin, tidaklah seorang. Ma min ahadin, tidaklah seorang yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Dan dia bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sadiqan min qalbihi. Tatkala dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dia itu sadiqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Illa kecuali haramahullahu ala nar, kecuali Allah haramkan bagi orang tersebut ala nar, bagi neraka. Artinya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang dia jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah yang sangat banyak. Di antara faedahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini memiliki dua sifat yang mulia. Sifat yang pertama adalah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat yang azimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, sehingga dijelaskan oleh para ulama, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya Allah, la yu'bad, tidak boleh diibadai. Sehingga setinggi apapun kedudukan orang tersebut, ya, maka tidak boleh diibadai. Maka lafaz ini untuk membantah sebagian orang yang ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua adalah wa rasuluhu, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Arti utusan di sini maknanya adalah la yukadzab, jangan sampai didustakan. Ya. Maka kalau salah satu seorang itu sudah melanggar, maka akan melanggar yang berikutnya. Tatkala seorang itu hulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang semestinya diibadai dan seterusnya, maka pasti orang tersebut dia akan mendustakan, ya. Orang tersebut dia akan mendustakan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hamba artinya tidak disembah, utusan artinya tidak boleh didustakan. Sadiqan min qalbihi, dia benar-benar jujur dari dalam hatinya. Illa haramallahu ala nar, kecuali Allah akan mengharamkan orang tersebut bagi neraka. Artinya adalah orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian di antara syarat la ilaha illallah di sini adalah al-mahabbah. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Yaitu mencintai. Apa yang dimaksud mahabbah di sini? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah al-mahabbatu lihadihil kalimah. Orang tersebut mencintai terhadap kalimat la ilaha illallah. Walima tadullu alaihi. Dan mencintai apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Jadi orang tersebut mencintai kalimat la ilaha illallah dan juga mencintai apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Wali ahlihal amilin, juga mencintai orang-orang yang dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dia juga mencintai orang yang mengamalkan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Maka di antara dalilnya disebutkan oleh beliau, wa dalilul mahabbah. Adapun dalil mahabbah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 165. Allah sebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladzina amanu ashaddu hubban waladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, dan sebagian manusia, mayatakhidu min dunillah. Ya, sebagian manusia ada yang menjadikan min dunillah, dari selain Allah, andada, tandingan-tandingan. Itu mengambil tandingan-tandingan di dalam beribadah kepada selain Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, kahubillah, seperti cintanya orang tersebut kepada Allah. Ya, inilah keadaan orang-orang musyrikin yang mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, kahubillah, seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, adapun mereka orang-orang yang beriman, ashaddu hubban lillah, sangat-sangatlah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang beriman, sangat-sangat memiliki kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia. Di sana ada sekelompok manusia yang suka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan ternyata mereka memiliki kecintaan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kahubillah, seperti cintanya orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dalil berikutnya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Wa qaluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad minkum diantara kalian an dinihi, dari agamanya, itu meninggalkan agamanya. Fasawfa ya'tillah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai kaum tersebut, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam kepada orang-orang yang beriman tatkala orang tersebut meninggalkan keimanannya, murtad dari keimanannya. Maka Allah mengatakan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri kaum tersebut? Kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-cirinya Allah sebutkan adzillatin 'alal mu'minin, memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya. Memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, memiliki sifat keras, tegas kepada orang-orang kafir. Nih. Karena tadi disebutkan di antara syarat la ilaha illallah, dia itu cinta kepada kalimat la ilaha illallah, juga cinta kepada orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ciri-ciri orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan memiliki sifat keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak merasa takut kepada orang-orang yang menghinanya, mencelanya. Ya. Inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap berjihad fi sabilillah. Berjihadnya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.